Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu praktek membaca dengan i'rab. Nah, atau praktek men-i'rab. Praktek meng-i'rab. Nah, barakallahu fikum. Yang mana kitab yang kita baca? Kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Nah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah. Yang mana kitab ini menjadi pelajaran setiap pada maghrib di malam Kamis. Nah, dibaca kandungan kitabnya di malam Kamis pada maghrib. Adapun malam ini, malam Ahad, seperti biasa untuk membaca i'rabnya. Nah, praktek meng-i'rab. Nah, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah wa fassara qaulahu ta'ala, dan para ulama menafsirkan, ahlul ilmi menafsirkan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Naam, al-wawu isnafiyah fassara fi'il madi. Naam, mabni alal fathi, fa'ilnya mustatir jawazan huwa. Kembali ke ahlul ilmi, para ulama atau ahlu tafsir, ahlu tafsir. Nah, qaulahu mafulun bihinya, dan dia mudhaf ha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Naam, ta'ala di situ fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke lafzul jalalah Allah, jumlah i'tiradiyah, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Naam, ayatnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, biasa kalau ayat silakan di i'rab sama santri. Di i'rab sama santri ya. Mic-nya ada? Siapa mau i'rab? Diambil mic-nya. Ya, Mas Ibrahim. Qala Allahu Ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna harfu taukidin, harfu nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam, teruskan. Terus nanti diulang sama Anda ya. Terus. Na Nak mudghoma? Wasmu inna domir. Domir mutasilun. Domir nafa'ilin. Nah, teruskan. Nahnu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi. Nahnu dhamirun muttasilun, dhamirun munfasilun, mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada'. Naam. Nuhyi fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Naam. Al-mauta maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah al-fathah al-muqaddarah. Naam. Wa jumlah ismiyah min al-mubtada' wal khabar fi mahalli raf'in khabar inna. Naam, ahsanta. Ya, terus. Wa naktubu al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathhi. Naktubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Naam. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Naam. Ma ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam. Qaddamu fi'lun madhin mabaniyun 'ala dhamm liittisalihi biwawil jama'ah. Wa wal fa'il dhamirun mustatirun dhamir wawul jama'ah fi mahalli mabnun as-sukun. Wa atharuhum al wawu harfu 'athfin athar ma'thuf 'ala ismin mausul ma'am. Naam. Wa huwa mudhaf. Wa dhamirhum mudhafun ilaih. Mabniyun fi mahalli jarim. Naam. Barakallahu fikum. Ahsantum. Ya, kita ulang ya. Sambil diterjemahkan. Inna. Naam, inna di situ terdiri dari inna dan na. Huruf taukid dan huruf nasab dan isimnya. Di idhom di situ ada inna ada na. Naam, sehingga diucap inna harfu taukidin wa nasbin tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa na mudhoma, na yang teridhom dia domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin ismu inna. Fi mahali nasbin menempati posisi nasab sebagai isimnya inna. Nahnu domirun munfasilun, domir yang munfasil, yang terpisah, yang enggak bersambung, yang berdiri sendiri. Mabni ala domi, mabni tandanya doma, fi mahali raf'in mubtada. Nuhyi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Fi'il mudhari' yang marfu' karena terbebas dari amil pengaruh nasab dan jazm. Nah, tanda rafa'nya alamatu rafihi dhamma adhamma muqaddarah. Dhamma yang diperkirakan, yang disembunyikan tidak kelihatan. Mana amin dhuriha? Fiqal. Nah, terhalangi dari diucap, dinampakkan karena berat fiqal, yaitu karena berharakat ya. Karena hurufnya ya. Nah, ya menemui doma atau menemui kasrah itu berat. Beda kalau menemui fathah menjadi ringan. Wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban. Fa'ilnya domir mustatir wujuban. Takdirnya nahnu. Al-mauta mafulun bihi untuk nahnu. Mafulun bihi mansubun. Wa alamatu nasfihi fathah muqaddara, fathah yang diperkirakan, yaitu yang disembunyikan, tidak terlihat. Kenapa? Karena isimnya berakhiran alif. Nah, berakhiran alif. Alif itu tidak menerima harokat. Sehingga kita katakan alamatun nasbihi fathah muqaddara mana'a min duhuriha ta'adzur, terhalangi dari dinampakkan fathah ini karena ta'adzur, karena tidak mungkin, tidak mungkin dinampakkan sebab alif tidak menerima harokat. Nah, kemudian wa jumlatu minal fi'lil wal fa'il fi mahali rafin khobar li inna. Jumlah, jumlah itu kalimat, kalimat yang berupa mubtada wa khobar fi'il dan fa'il ya. Khobar li mubtada nahnu, afan tadi saya ucap, jumlah fi'il dan fa'il fi mahali rafin menempati posisi rafa, khobar untuk nahnu. Nah, kemudian setelah itu wa jumlah minal mubtada wa khobarihi, kalimat yang berupa mubtada dan khobar, nahnu nuhyi, ini juga menjadi khobar fi mahli rafin, khobar untuk inna. Nah, itu ya, sebab dalam kaidah kalau ada mubtada harus ada khobar, kalau kita mengucap isim juga harus ada khobar, maka sebutan mana khobarnya ketika mengucap isim. Nah, tarqawfikum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Al-wawu harfu atfin, naktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi doma muqaddara. Naam. Afan doma dhahira. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi doma dhahira. Atau kita sebut seringkas alamat rafa'nya doma. Naam. Wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu. Ma qaddamu ma ismun mausulun mabni ala sukun. Lihat ma berakhiran alif. Alif itu di atasnya ada sukun, alif itu. Sehingga kita katakan mabni tandanya sukun, mabni ala sukun. Nah. Sebagai apa? Fi mahli nasbin, menempati posisi nasab. Karena sebagai mafulun bihi untuk naktubu. Naktubu fi'il dan fa'il. Yang fi'ilnya itu muta'addi, butuh kepada objek. Mana objeknya? Ma itu objeknya. Qaddamu fi'lun madin mabni ala domi litisalihi biwawil jama'ah. Fi'il madi yang mabni tandanya doma karena bersambung dengan wawu jama'ah. Atau menurut pendapat yang kedua, fi'lun madin mabni ala alal fathah muqaddar. Fi'il madi yang mabni tandanya fathah yang diperkirakan, fathah yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena adanya harakat munasabah dengan wawu jamaah. Ya, lanjut. Al-wawu domir mutasil mabni ala sukun. Domir yang bersambung yang mabni tandanya sukun. Fi mahali rafin sebagai fa'il. Fi mahali rafin fa'ilun. Wa atharuhum, al-wawu harfu atfin, atharuhum athara maktub kepada ma. Ma tadi si mausul menempati kedudukan nasab sebagai maful bihi, maka atharuhum juga mansub karena maktubnya kepada yang kedudukannya mansub. Maka kita katakan atharuhum maktufun, maktuf itu mengikuti, menggabung apa yang sebelumnya. Nah, maktub ala ma, maktub kepada ma yang dia kedudukannya mansub ya. Maktub ala ma, wa maktub ala mansubin, mansubun mithluhu alamat nasfihi fathah. Wa huwa mudob, dan dia itu mudob. Hum domir mutas, domir mutasilun mabni ala sukun fi mahali jarin mudafun ilai. Atau haknya yang domirnya mimnya alamat jamak. Nah, barakallahu fikum. Ai naqlu khutahum wa a'malihim lil ibadati aw liddidha. Ai artinya, ai di situ harfu tafsir, huruf memperjelas, sehingga kita artikan ai artinya. Nam ai juga kadang huruf nida, panggilan. Ai Ahmadu, wahai Ahmad. Kalau di sini bukan huruf nida tapi harfu tafsir. Ai harfu tafsir itu. Anak lo mubtada marfu wa huwa mudhab khutahum khuta mudhabun ilai, tanda majrurnya muqaddar. Dan juga dia mudhaf dhamir hum bi mahli jarin mudhafun ilai. 6. Wawu harfu atfin, al-wawu harfu atfin a'malihim maktub kepada khuta. Naklu khutahum wa naklu a'malihim, menulis langkah-langkah mereka dan menulis amalan-amalan mereka. Nah, berarti maktubnya kepada khuta. Dan dia mudhaf him bi mahli jarin mudhafun ilai. Lam harful jar al-ibadat majrur bilam, tanda jarinya kasro. Au harful atfin nam lam harful jar didi majrur bilam wa huwa mudhaf ha fi mahli jarin mudhafun ilai. Nam khabarnya naklu khutahim lil ibadat jar majrur fi mahli rafin khabar atau muta'alliq dengan khabar mahdhub. Qala wa kama anna naqlal aqdami wa sa'ya lil ibadati tabi'un lil ibadati fa naqlul aqdami ila ilal ma'asi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra. Naam. Abu harfu atfin kaf harful jar ma masdariyah anna harfu taukidin wa nasbin. Naqla ismu inna mansub. Isim inna mansub tandanya fathah dan dia mudhof. Aqdam mudhofun ilai majrur tandanya kasro. Al-wawu harfu atfin as-sa'ya maktub kepada naqla. Maktub kepada mansub, mansub juga. Wa maktuf ala mansubin mansubun mithlahu. Naam. Lam harful jar al-ibadat majrur bilam. Tabi'un khobar. Khobar untuk isim. Khobar untuk anna ya. Naqla tadi isimnya, khobarnya ini. Tabi'un lil ibadah lam harful jar ibadah majrur bilam fanaqlul aqdami ilal ma'asi tabi'un laha. Nah, fa harfu atfin naqlu mubtada wa huwa mudhaf aqdam mudhafun ilai majrur tandanya kasra ila harful jar ma'asi majrur bi ila alamatu jarihi kasra muqaddara. Naam, karena thiqal. Tabi'un khabar untuk mubtada yang tadi naqlul aqdam. Laha lam harfu jar ha fi mahli jarin wa al wawu harfu atfin ma'siyatun ma'tuf. Naam. Ukhranya sifat untuk maksiat. Naam, fal amru bi salati masalan amrun biha. Nam fawu alfa istinafiyah mulai kalimat baru fal amru bi salati masalan amrun biha. Nam al amru mubtada bisba harful jar as-salati majrur bil ba masalan maful mutlak untuk fiil mahdub masaltu masalan amrun biha amrun khobar untuk amru fal amru tadi mubtada mana khobarnya ini amrun biha. Nam wa bima latatimu sholatu illa biha minataharati awaw harfu atin ba harful jar ma si mausul fi mahli jarin la la nafiya tatimu fi'lun mudhari'un marfu' as-sholatu fa'ilnya illa harful istisna ba harful jar ha fi mahli jarin istisna mulku biha ba harful jar ha fi mahli jarin min harful jar atau harati majrur bimin. Naam. Al-wawu harfu atin as-sutrati ma'tuf kepada tahara ma'tufnya. Al-wawu harfu atin istiqbalil qiblah istiqbal ma'tuf kepada tahara dan dia mudhaf al-qiblati mudhafun ilai majrur. Wa baqiyati syurutiha wawu harfu atfin baqiyati ma'tuf kepada tahara dan dia mudhaf syurutiha syurut mudhafun ilai dan dia mudhaf juga alha fi mahli jarin mudhafun ilai. Wa amrun bi ta'limi ahkamiha alwawu harfu atfin amrun ma'tuf ke amrun yang di atas yang fal amru bi sholati amrun biha amrun yang ini juga ma'tuf ke situ amrun yang di atas itu. Nah, artinya kalau bacaannya diringkas, perintah untuk sholat, contohnya perintah untuk sholat, amrun biha, menjadi perintah terhadapnya. Wabima latatimu sholatu ila biha, dan terhadap perkara yang tidak sempurna sholat melainkan dengannya. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi wa amrun bita'alumi ahkamiha, dan juga perintah kepada sholat, perintah untuk mempelajari hukum-hukumnya. Itu, jadi kalimatnya seperti itu kalau diputus ya. Fal amru bi sholati mathalan amrun bi ta'alumi ahkamiha. Gitu ya. Jadi yang atas amrun di atas, di bawah juga amrun, maktub di situ. Sehingga diartikannya double. Dua kali. Perintah untuk sholat, sebagai contoh perintah untuk sholat, perintah untuk mengerjakan sholat itu sendiri dan untuk mengerjakan perkara-perkara yang tidak sempurna sholat itu melainkan dengannya, baik berupa wudu, menutup aurat, menahadap kiblat, dan syarat-syarat yang lainnya. Dan juga perintah terhadap sholat, perintah terhadap hukum-hukum sholat, perintah untuk mempelajari ta'alum, mempelajari hukum-hukum sholat. Allati la tatimu illa bihi, yang mana tidak sempurna sholat melainkan dengan mempelajari hukum-hukum tersebut. Nam alati si mausul sifat fi mahali jarin ya, untuk ahkam. La lanafiya tatimu fi'lun mudhari'un. Nam fa'ilnya musadir jawazan hiya. Ke sholat, kembali ke sholat. Illa harful istisna' mulga alba harful jar ha fi mahli jarin. Wa kadzalika baqiyatul ibadati, demikian juga sisa ibadah yang lainnya. Maksudnya ibadah yang lain selain yang telah disebutkan, yaitu sholat. Fama la yatimul wajibu wal masnunu illa bihi fa huwa wajibun lil wajib wal masnunun lil masnun. Maka cukup, enggak usah diartikan ya. Fa harfu athin ma isim mausul la nafiya yatimu fi'lun mudhari'un al wajibu fa'ilnya. Al wawu harfu athin al masnun maktub kepada wajib, maktub ala marfu'in marfu'un mithluhu. Illa harfu istisna al ba harful jar ha fi mahali jarin. Fi mahali jarin artinya menempati posisi majrur. Karena mabni, kalau mabni kita katakan fi mahal, kalau mu'rob langsung dikatakan majrur, marfu atau mansub. Tapi kalau yang mabni kita katakan fi mahali jarin, fi mahali rafin, atau fi mahali nasbin. Nah, fahuwa wajibun lil wajib. Ya, huwa di situ mubtada. Wajibun khobarnya. Huwa dhamir munfasil fi mahali rafin mubtada. Wajibun khobarnya. Lam harful jar wajib majrur bilam. Alwawu harfu atfin masnun mubtada. 6. Masnun khobar untuk mubtada mahdhub. Fahuwa wa huwa masnunun lil masnun. 6. Lam harful jar masnun isim majrur. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wa min furu'i hadzal asli qaulul ulama'i idza dakhala alwaqtu 'ala 'adimil ma'i lazimahu talabuhu fil mawadi'i allati yarju husulahu aw wujudahu fiha. Naam. Alwawu harfu 'athfin atau isnafiyah. Isnafiyah min harful jar furu' majrur bimin alamat jarihi kasrah. Wa huwa mudhaf hadza isim isyara mabni ala sukun fi mahali jarrin, karena mudhaf ilai, furu'nya mudhaf, hadanya mudhaf ilai. Al asli badal untuk hadza, wa badalu majrurin majrurun misluhu wa alamatu jarihi kasra. Naam, dan jar majrur yang kita baca ini sebagai khobar muqaddam atau muta'alik dengan khobar muqaddam yang mahdub. Qalu mubtada' mu'akhar wa huwa mudhab ulama mudhabun ilai. Naam. Idza dakhala al-waqf, idza dharfun lima yustaqbal min az-zaman, dakhala fi'il madhi, al-waqtu fa'il. Fa'il untuk dakhala, marfu, tanda rafa'nya dhamma. Ala harful jar adimi majrur bi ala wa huwa mudhab al-ma'i mudhabun ilai. Naam, lazimahu talabuhu, lazima fi'il madhi, fi'lun madhin. Alha pada lazimahu, ha di situ maf'ulun bihi muqaddam, maf'ul bihi yang diawalkan. Talabuhu fa'ilnya. Naam. Fi harful jar al-mawadhi'a fil mawadhi'i majrur bi fi. Naam, majrur bi fi. Alati isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin sifat untuk mawadhi'. Yarju fi'lun mudhari'un marfu tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Nah, fa'ilnya musatir huwa kembali ke adimil ma, yaitu orang yang tidak mendapati air. Nah, husulahu husula objek, maf'ulun bihi objek, dan dia mudhab wa mudhab alha fi mahli jarin mudhabun ilai. Aw harfu atfin, huruf ataf, wujudahu wujuda maktub kepada husul, maktub pada mansub, wa maktub ala mansubin mansubun mislahu, maktub ala husul wa maktub ala mansubin mansubun mislahu. Wa hu mudhab ha fi mahli jarin mudhafun ilai, fi harful jar ha fi mahli jarin mudhafun ilai. Nam li anna ma la yatimul wajibu illa fi bihi fa huwa wajib. Lam harful jar anna harfu taqid wa nasbin. Nah, ma isim mausul fi mahali nasbin isim anna. La la nafiya yatimu fi'lun mudhari'un marfu'un. Al wajibu fa'il yatimu, fa'ilnya. Illa harfu istisna al ba harful jar ha fi mahali jarin. Naam. Fahuwa wajibun, huwa disitu sebagai mubtada, wajibun khobarnya. Wayalzamuhu kadhalika sirauhu wa sirau sutratil wajibati bithamani misliha. Nah, al-wawu harfu atfin yalzamu fi'lun mudhari'un. Al-ha pada yalzamu domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin maful bihi muqaddam, maful bihi yang diawalkan. Enam, kaf harful jar dzalika isim isyarah fi mahali jarin, sirauhu fa'il, fa'il untuk yalzam. Wa huwa mudhab ha fi mahali jarin mudhafun ilai. Wa huwa harfu atfin sirau ma'tuf kepada sirak yang depan. Wa huwa mudhab dan dia mudhab al as-sutrati mudhafun ilai, al-wajibati sifat untuk sutra. Wa sifatu majrurin majrurun misluhu, na'at atau sifat sama artinya. Ba'arul jar samani majrur bilba wa huwa mudhab misliha mudhafun ilai, wa huwa mudhab al-ha fi mahli jarin mudhafun ilai. Au ziyadatin au harfu atfin ziyadatin ma'tuf nam ma'tuf bi saman atau bimisli. Nah, maktub bimisli. Wa maktub ala masyurun masyurun misluhu. Nah, la la nafiya tadurru fi'lun mudhari'un, fa'iluhu mustatir jawazan hiya, takdirnya hiya. Nah, kembali ke ziyadah, kembali ke ziyadah, tambahan yang tidak membahayakannya. 6. Ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali nasbin mafulun bihi. Wala tajhafu bimalihi, al-wawu harfu atfin la la nafiya tajhafu fi'lun mudhari'un marfu' dan rupanya dhamma. Fa'iluhu wa fa'iluhu domir mustatir jawazan hiya, takdirnya hiya, kembali ke ziyadah lagi. Nah, ba'arul jar al-mal fi mahalli jarin wa huwa mudhaf ha domir fi mahalli jarin. Nah, ba'arul jar mal majrur bil ba wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin. Qala wa min furu'iha wujubu ta'allumi sina'atil lati yahtajun nasu ilaiha wa fi amri dinihim wa dunyahum saghiriha wa kabiriha. Al-wawu harfu 'athfin min harful jar furu' majrur bimin wa huwa mudhaf al-ha fi mahalli jarin. Nah, jar majrur khabar muqaddam. Wujubu ta'allumi mubtada mu'akhar, wujubu mubtada. Wa huwa mudhaf ta'allumi mudhafun ilai. Dan juga dia mudhaf ta'allum as-sina'ati madhafun ilai. Allati si mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin sifat untuk sina'at. Yahtaju fi'lun mudhari'un marfu' tanda rafa'nya doma an-nasu fa'il marfu' tanda rafa'nya doma ila harf jar ha fi domir mutasil fi mahalli jarin. Nah, dari tadi enggak disebutkan silatul mausul ya. Fi'il setelah isim mausul, fi'il dan fa'ilnya sebagai silatul mausul, sebagai kata sambungnya, kata yang disambung. Nah, dan a'idnya di situ ha, domir ha, ilaiha ada ha, itu a'id untuk silatul mausul. Fi amri dinihim, fi harful jar amri majrur fi wa huwa mudhaf dinihim din mudhafun ilai. Wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf, himnya fi mahalli jarin mudhafun ilai. Alau harfu 'athfin dunya maktub ala din dan maktub kepada majrur, majrur juga dan dia mudhaf him bi mahalli jarin mudhafun ilai. Saghiriha atul bayan atau bayan untuk dunyahum atau untuk dinihim. Naam. Wa huwa mudhaf al-ha fi mahalli jarin. Wa huwa harfu 'athfin kabir maktub kepada saghir. Naam. Dan maktub kepada majrur, majrur juga wa huwa mudhaf al-ha fi mahalli jarin. Naam. Wa min furu'iha wujubu ta'allumil ulumin nafi'ati wa hiya qisman. Alawu harful jar min alawu harfu 'athfin min harful jar furu' isim majrur wujubu mubtada mu'akhar yang tadi khabar muqaddam ya, yang furu'iha wujubu khabar mubtada mu'akhar marfu' tanda rafa'nya dhamma wa huwa mudhaf dan dia mudhaf ta'allum mudhafun ilai wa huwa mudhaf dan dia juga mudhaf ulumi mudhafun ilai. An-nafi'ati sifat untuk ulum wa sifatu majrurin majrurun mithluhu wa alamatu jarihi kasra. Naam. Wa huwa qisman wa hiya qisman wa bu harfu 'athfin hiya mubtada qisman khabarnya. Naam, wa hiya qisman ulumun ta'allumuha fardu ainin. Nam ulumun bisa jadi badal untuk isman. Ta'allumiha mubtada fardun khabarnya dan dia mudhaf ainin mudhafun ilai. Al-wawu harfu 'athfin wa hiya mayattaru ilaihil insanu fi dinihi wa ibadatihi. Al-wawu harfu 'athfin hiya mubtada dhamir munfasil fi mahali fathhi. Domir munfasil mabni ala fathih fi mahalli raf'in mubtada. Mabni ala fathih fi mahalli raf'in mubtada. Hiya. Ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in khobarnya. Yattaru fi'l mudhari. Fi'lun mudhari'un. Naam ilah harful jar ha fi mahalli jarin al-insanu fa'il li yattar. Fa'il untuk fi'il mudhari' tadi. Naam. Kemudian fi'il dan fa'il silatul mausul. Silatul mausul untuk ma. Naam. Fi harful jar dini majrur fi wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin. Al wawu harfu 'athfin ibadat maktub bidin. Naam. Wa huwa mudhaf al ha fi mahalli jarin. Wa muamalatihi wa huwa harfu 'athfin muamalati maktub ke ibadat. wa hum mudab hak fi mali jarid mudabun ilai. Kullu ahadin bihasa bihalihi, kullu badal untuk insan. Wa badal marfu'in marfu'un mithluhu ahadin mudab ilai. Naam kullun mudab ahadin mudabun ilai ba harful jar hasabi majrur li ba wa hum mudab wa huwa mudab halihi hal mudab ilai. Naam wa huwa mudab dan dia juga mudab alha fi mali jarin mudabun ilai. Naam barakallahu fikum. Jam berapa ini? 8. Cukup atau mau tambah? Tambah apa cukup? Gimana Nabil? Kelihatannya lelah antum. Udah, cukup. Ya, kalau antum merasa cukup, kita cukupan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan diingatkan agar diperbaiki pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Dan bagi para pendengar online, diberitahukan bahwasanya besok malam Senin itu jadwalnya membaca kitab pengantar Nahwu dan Sorob. Nah, itu judul sementara untuk kitab itu. Namun judul itu bisa berubah jadi judul yang lain ya. Karena kitabnya juga terjadi edit, diedit di banyak penambahan pada banyak bab, sehingga tidak cocok kalau diberi nama pengantar, mungkin diberi nama yang lain. Insyaallah ya, kitab ini akan diumumkan agar bisa di-download, nanti diberitahukan untuk bahan modul dipegang untuk belajar besok malam insyaallah. Kalau belum siap berarti ditunda untuk malam Senin yang akan datang, karena sepertinya masih dalam proses pengetikan. Semoga sudah bisa di print atau sudah bisa diposting untuk di download. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi kalau besok belum siap untuk membaca kitab yang sedang diedit ini, diganti dengan DL2 nanti insyaallah, turusulu kedua. Nanti akan diumumkan ya. Siap atau enggak siapnya insyaallah diumumkan di grup, terutama yang ikut grup bimbel bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.